السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. حاضرين dan hadirat yang dimuliakan Allah. Uhibbukum jami'an fillah. Saya cinta kalian semua karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa kumpulkan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surga di Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali di pagi yang menjelang siang ini bisa memandang wajah-wajah penghuni surga ya Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga Allah kumpulkan kita semua di surga ya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan saya muliakan semua guru, orang tua kita yang mendidik dan mengajarkan anak-anak kita atau kita semuanya sebagai murid-murid mereka ini, kita doakan mereka dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan dan ilmu mereka ini bermanfaat buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan anak-anak kita, anak-anak Indonesia agar menjadi anak yang saleh dan salihah yang bermanfaat bagi negara, agama, bangsa dan seterusnya. Dan mudah-mudahan menjadi anak yang soleh dan solehah yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Saya sebenarnya mungkin paling muda dan guru-guru kita semua di hadapan saya, tapi karena diperintahkan maka saya harus melaksanakan perintah itu. Manusia itu diberi ilmu berbeda-beda. Ada yang spesial dalam kedokteran atau dalam ilmu tib, ada spesialis dalam bidang apa, kemudian ada yang ahli hukum, ada yang ahli agama. Nah, itu tidak saling menjatuhkan, tapi saling melengkapi, tolong menolong dalam kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, surat Al-Maidah. Artinya kita selalu tolong menolong dalam kebaikan. Jika saya tidak ahli dalam bidang hukum, pasti saya akan kembali ke bidang hukum. Jika bidang hukum ingin bertanya tentang agama, pasti akan kembali ke orang agama. Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlu dzikr. Ahlu dzikr itu orang kalau menterjemahkan bilang orang agama, bukan, salah. Ahli dzikr itu orang yang ahli dalam bidangnya masing-masing. Bahkan kalau di bulan Ramadan, jamaah bertanya sama kita, Syekh boleh saya puasa tidak? Saya tidak bisa menjawab. Saya bilang bertanyalah kepada dokter dulu. Kalau dia mengatakan silakan puasa, baru saya ikut mengatakan boleh. Kalau dia mengatakan tidak boleh, maka saya ikut mengatakan tidak boleh. Karena dia ahli dalam bidang tersebut. Maka alhamdulillah, semoga Allah senantiasa pertemukan kita bersama orang-orang yang berilmu. Dalam semua ilmu, gak harus ilmu agama, semua ilmu yang membawa manfaat buat diri kita dan negara kita dan umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat yang dibaca tadi luar biasa. Surat Ali Imran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah 'arduha as-samawati wal ardu 'iddatan lil muttaqin alladhina yunfiquna fis sarai wad dharra wal kadhimina al ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلى الله ولم يصروا على ما فعلوا هم يعلمون. Coba perhatikan ayat seperti itu, kita sudah mendengarkan terjemahannya, membuat orang saleh menangis. Dia mendengar وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ عِدَّةٌ لِلْمُتَّقِينَ. Ayat ini membuat orang saleh menangis. Bersegeralah kalian agar mendapatkan ampunan Allah, Kalau kalian sudah diampuni Allah, kalian akan mendapatkan surga. Yang seluas surga itu adalah seluas langit dan bumi. Orang bertanya, di mana neraka? Pertanyaan sebaliknya, ada Herakl, raja di zaman Rasulullah Muhammad. Beliau mengajak, Rasulullah mengajak orang tersebut masuk ke dalam Islam. Saya mengajakmu agar mendapatkan surga yang seluas langit dan bumi. Lalu dia kirim surat kembali kepada Nabi. Lalu dia bertanya, di mana neraka kalau Anda mengajak saya seluas langit dan bumi? Di mana neraka itu? Apa kata Nabi? Ainal lailu idza ja'an nahar. Sekarang siang, di mana malam hari? Itu urusan Allah. Innama amruhu idza arada syai'an. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun. Selesai. Urusan Allah, perintah Allah. Anak baru lahir sudah wafat. Orang sudah hidup bertahun-tahun, ujung-ujungnya meninggal. Ada orang saleh juga, anaknya baru lahir, dia menangis. Dia bergembira kelahiran anaknya, tapi dia menangis. Dia bilang apa? Kalau dia sudah lahir, pasti dia akan meninggal. Maka, ya subhanallah, itulah apa? Takdir Allah. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Orang saleh itu menangis. Kenapa ayat tersebut membuat dia menangis? Mestinya itu membuka harapan untuk kita. Wasari'u, bersegeralah agar kalian mendapatkan ampunan Allah. Kalau kalian diampuni, mendapatkan surga yang seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin. Coba perhatikan u'iddat. U'iddat itu dalam nahwu sharaf atau dalam ilmu nahwu namanya fi'il madhi, kata lampau. U'iddat sudah disiapkan, sudah dipersiapkan oleh Allah kepada siapa? Al muttaqin. Orang-orang yang bertakwa. Dan ayat berikutnya menjelaskan sifat mereka. Ada orang soleh, kalau setiap kali membaca ayat tersebut dia menangis, dia meneteskan air mata. Lalu dia ditanya oleh sahabatnya, bukan ayat itu yang membuat kita menangis. Ada ayat tentang surga neraka, ada ayat tentang siksa kubur, siksa neraka, murkanya Allah, marahnya Allah. Kenapa ayat itu membuat kamu menangis? Apa kata beliau? Kata Allah itu surga seluas langit dan bumi, tapi kalau saya tidak ada tempat di situ, apa gunanya buat saya? Ya Allah, coba perhatikan orang-orang dulu salafus saleh, pemikirannya, hatinya, batinnya seperti apa? Dia bilang surga itu seluas apa? Langit dan bumi. Kalau kita melihat surga seluas langit dan bumi, tapi kita tidak punya tempat, apa gunanya? Apa manfaatnya surga tersebut? Maka lihat, perhatikan. Para salafus saleh memikirkan, bukan yang dipikirkan adalah ibadahnya. Sesudah ibadah itu diterima atau tidak? Kalau masalah ibadah, kita semua beribadah, kita semua sholat, kita semua puasa, zakat, haji, umrah, dan seterusnya. Kita semua membaca Al-Quran, tapi beda levelnya. Ada yang cuma membaca ya karena mencari ketenangan batin. Ada yang membaca mengharap ridha Allah. Ada yang membaca karena ingin menghafal. Dan seterusnya, maka permintaan kita, kebutuhan kita berbeda-beda, subhanallah. Maka pemikiran mereka itu adalah bukan masalah ibadahnya. Sesudah ibadah itu apakah diterima atau tidak. Kita sudah melaksanakan puasa selama 30 hari. Kita sudah masuk madrasah, sekolah. Sekolah khusus yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya. Sekolah apa? Namanya madrasatu siyam atau madrasat Ramadan. Itu sekolah untuk Ramadan. Itu fungsinya apa? Sertifikatnya apa? La'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah wajibkan puasa bagi kalian sebagaimana Allah wajibkan puasa umat terdahulu. Berarti puasa dari dulu sudah ada. Tapi caranya berbeda-beda. Semua agama dari Nabi Nuh maupun Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, agama semua namanya agama Islam. Berserah diri kepada Allah, itu agama Islam. Tapi syariatnya berbeda-beda, ajarannya berbeda-beda. Nabi Nuh ada sholat, caranya wallahu alam. Nabi Adam ada sholat, tapi caranya wallahu alam. Karena tidak diberitahukan oleh Allah. Maka puasa yang digambarkan oleh Allah, umat terdahulu puasa. Sampai puasa yang kita tahu sampai sekarang, yang kita ada dalil sahihnya, puasa Nabi Daud alaihissalam. Betul? Puasa Daud. Tapi ada yang bilang puasa Yusuf. Memang ada puasa Yusuf? Kita nggak tahu. Silakan mengarang sendiri. Tapi dalam hadis tidak ada demikian. Ya, kalau mau buat-buat banyak. Hah? Banyak nabi palsu di Indonesia juga. Ya silakan mau jadi nabi palsu. Maka polisi Indonesia itu hebat. Baru pertama kali kita menemukan di sepanjang sejarah polisi bisa menangkap malaikat Jibril. Pernah Anda dengar enggak? Bisa menangkap malaikat Jibril, malaikat nabi, Tuhan apalagi ya. Namanya Tuhan lagi, subhanallah. Sampai ada orang yang saya menemukan namanya Anjas. Tahu enggak Anjas? Itu bentuk jamak banyak daripada kalimat najis. Iya, bentuk jamaknya Anjas kalau bahasa Arabnya. Najis, Anjas. Atau najasa, na'udzubillah. Orang tua namakan anaknya najis, ya kapan bersihnya? Maka mandi, enggak mandi sama aja. Ya, orang najis benar kan? Na'udzubillah. Maka itulah Islam kita mengajarkan dan mendidik kita. Semua kalimat-kalimat yang kita berikan, bahkan panggilan kepada anak kita, anak yang salih, anak saliha, ayo cantik, ayo ganteng, itulah yang kita, bukan hei syaitan gitu. Ada orang tua panggil anak di depan saya, oh astagfirullah, kok dipanggil syaitan? Saya nanya, bunda maaf tapi jangan marah ya, syaitan itu lahir dari siapa? Dia melotot, dia marah, berarti lahir dari syaitan juga. Syaitan terusnya dari iblis nanti ujung-ujungnya. Benar kan? Itulah. Maka subhanallah. Kita semua ikut puasa, ikut ibadah. Untuk apa? Meraih sertifikat itu. Takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang saya ingin pertanyakan, ada apa sebulan sesudah Ramadan? Kita semua puasa, rajin ibadah, tarawih. 10 hari pertama sampai sandal kita dibawa sama orang lain. Saking banyak jamaah atau ketukar sandal kita. Ternyata kita bawa sandal pink, punya ibu-ibu. Kayak Hello Kitty. Sampai ke rumah, waduh ini sandal siapa ini? Saking banyak jamaah. Dan di Timur Tengah demikian juga, di Mesir begitu juga. 10 hari pertama ramai banget minta ampun. Sampai imam kalau terlambat masuk ke depan, maju ke mihrab, itu sangat susah bagi beliau. Masuk 10 berikutnya berkurang, makin maju safnya. 10 akhir yang ada inti dari bulan Ramadan itu adalah malam Lailatul Qadar. Alhamdulillah tinggal imam bersama 5 orang. Ada musala udah sepi. Tapi kenapa? Bukan karena mereka malas ibadah, tapi karena mereka sibuk untuk belanja di pasar Tanah Abang. Maka pas ana lihat foto kemarin, masya Allah Tanah Abang luar biasa. Tanah Abang mul-mul besar, Allahu Akbar. Kita ada kebutuhan ke mall, saya ke sana, masya Allah pantasan masjidnya sepi semua. Orang pada rame-rame itu belanja. Padahal ya Allah cuma satu pakaian aja, menghabiskan 10 hari untuk ke pasar, apalagi ibu-ibu biasa yang bikin kue, yang bikin ketupat, macam-macam lah. Padahal makanannya itu sesudah lebaran itu, ya makanan yang ringan. Makanan yang dikit semua, subhanallah. Apalagi mau persiapan Ramadan. Sebelum Ramadan, kita di dalam Ramadan itu makan berapa hari, sehari berapa kali? 2 kali. Buka puasa dan sahur. Makan banyak apa dikit? Kalau yang makan banyak itu kampaus, benar kan? Ya, kita makannya dikit, karena manusia. Subhanallah. Kita sebelum Ramadan belanjanya macam-macam. Padahal yang makan cuma dikit. Bahkan kita minum air itu aja udah kenyang. Udah malas makan lagi. Bahkan ada 10 macam makanan yang dimakan cuma 2. Maka jadi mubazir. Kita sudah masuk puasa Ramadan. Sekolah Ramadan. Sudah didik oleh Allah belajar sabar. Ini halal. Tapi jangan diminum. Karena ini waktunya belum. Dari subuh sampai maghrib. Yang halal aja Allah jaga kita. Apalagi yang haram. Subhanallah. Kemudian seterusnya, Allah mendidik kita sabar. Ini makanan halal kita jauhin, apalagi yang haram. Allah didik hambanya itu, biar orang-orang kaya merasakan orang miskin. Mana ada orang kaya merasakan orang miskin? Kecuali kalau lagi puasa. Baru puasa dia, ya Allah, gimana dia 3 hari gak makan? Gimana dia 2 hari gak makan? Gimana dia seminggu gak ada makanan? Makanan apa? Subhanallah. Maka dia merasakan nikmat Allah. Maka dia bersyukur kepada Allah. Dia berusaha untuk membagi rizki yang Allah berikan itu kepada saudara-saudarinya. Dia tidak memikirkan dirinya. Kita di bulan Ramadan rajin baca Quran. Bahkan saya setiap kali ngisi kajian zuhur di kantor atau di mana, itu jamaahnya ada yang pegang handphone, bukan untuk balas WA atau Twitter atau bukan, baca Quran. Coba sekarang, alhamdulillah rajin baca WA, rajin baca Facebook. Tapi jarang rajin baca Quran. Tapi saya yakin, ini wajah-wajah ini ahli surga. Saya yakin, setiap hari baca 5 juz. Juz Al-Pukat. Saya yakin insya Allah. Saya husnuzan. saya yakin semua yang hadir di sini minimal sehari baca 5 ayat Quran. Alhamdulillah, insyaallah Islami bukan Betawi. Kalau orang Betawi bilang insyaallah, wallahu alam bisawab. Jadi enggak gitu. Tapi kalau bilang insyaallah Islami berarti jadi itu. Insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka kita di bulan Ramadan rajin baca Quran, salat tahajud, ada yang meneteskan air mata. Kita baca zikir, salat terus. Kita mengerjakan amal soleh selama kita berada di Ramadan. Ada yang baca Quran, qiyamul lail, ada zikir, ada doa, ada sedekah, ada perbuatan baik, menyambung tali silaturahim. Banyak berbuat baik. Kenapa? Karena di Ramadan itu pahalanya dilipatkan gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya besar. Apakah Allah itu hanya di bulan Ramadan saja? Apakah Allah itu hanya di masjid saja? Tidak. Allah itu bersama kita terus. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, surat Al-Mujadalah. Allah bersama kalian di mana kalian berada. Bahkan ada malaikat yang menjaga kita. Kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun, surat Al-Infitar, juz 30. Ada malaikat kiram yang mencatat perbuatan amal kita. Di dalam surat Qaf, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Semua yang kita ucapkan, ada malaikat raqib dan atid. Itu bukan namanya, tapi itu sifatnya. Raqib itu malaikat sebelah kanan yang mencatat amal kebaikan. Atid itu malaikat yang mencatat keburukan kita. Dan Masya Allah, sampai Allah mengutus malaikat, ada malaikat yang menjaga kita. Kalau kita dalam sebuah hadis dikatakan, kalau sebelum tidur baca ayat kursi, ayat 255 surat Al-Baqarah, itu ada malaikat menjaga kita sampai pagi hari. Ya Allah, nikmat. Siapakah ada pejabat yang dijaga dari malam sampai pagi? Dijaga, betul dijaga. Enggak ada. Walaupun ada penjaganya, pasti ngantuk, pasti capek, lelah. Tapi malaikat tidak. Kenapa? Karena perintah dari Allah, jagalah hambaku ini. Karena dia sudah baca ayat kursi. Pagi hari kita baca lagi, dijaga sampai malam hari. Sampai dikasih satu doa, silakan jaga doa ini, kata Nabi. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Ahmad dan Imam Nasa'i dalam sunan beliau. Dari Syaddad bin Aus, yang kita hafal semua. Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'ahdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka min ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa an. Kita semua hafal. Kalau Anda membaca doa tersebut di pagi hari itu, zikir pagi pas Anda baca itu, meyakini itu, kita semua mengakui kesalahan dan dosa, dan yang mengampuni adalah Allah jalla jalal. Kita meninggal pada hari itu, pasti kita masuk surga. Di sore hari kita baca lagi. Meninggal pada malam hari, kita masuk surga di Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, surga itu sejauh apa sih? Dekat hanya kepada orang-orang beriman. Yang menjaga bacaan ayat kursi dalam hadis sahih, sesudah salat fardu, itu yang menghalangi dia masuk surga, mati. Maka kalau ada yang masuk surga, mau masuk surga, mati dulu. Yakin masuk surga, insyaallah. Kalau Anda termasuk hamba Allah yang saleh, maka yang menghalangi kita masuk surga sesudah kita menjaga amal saleh itu adalah apa? Adalah kematian kita yang menghalangi kita berjumpa dengan Allah, dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada sebagian di antara kita selama bulan Ramadan dia berharap mati di Ramadan itu. Enggak harus Ramadan kemarin, bisa tahun depan, tahun, ya Allah kalau mati jangan di hari-hari yang lain. Mati husnul khatimah di bulan Ramadan pas lagi puasa, ya Allah. Ya Allah, wafatkan hamba ini pas lagi talbiyah di pada Arafah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik laka syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Atau ya Allah, meninggalnya pas sujud di hadapan, di depan Ka'bah. Atau di pas sa'i antara Safa dan Marwah. Pas minum air Zamzam, pas baca Quran, pas sujud. Ya Allah, nikmat. Kenapa? Meninggalnya di bulan Ramadan. Bulan yang penuh keberkahan, ampunan Allah, rahmat Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di 10 hari akhir. Dia berharap mati, ya Allah mati malamatul qadar. Luar biasa. Malaikat pada turun di malam tersebut. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadri khairum min. Malam itu lebih mulia daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaika. Coba kalimat tanazzalu. Surat Fussilat, Allah katakan, innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla taqafu wala tahzanu. Tatanazzalul malaika, malaikat itu sering turun kepada orang beriman, mencabut nyawa orang beriman, tapi dikatakan jangan bersedih, jangan takut, sudah disiapkan surganya Allah. Tapi kalau dalam surat Al-Qadr dikatakan apa? Inna anzalna al-qadra wa ma adraka lailatul qadri khairun min alf syahr. Tanazzalul malaika, Tadi tanazzal, di sini tanazzalu. Kenapa? Berarti cuma satu kali saja. Kalau di sana tikrar, artinya sering. Kalau malaikat mencabut nyawa, sehari berapa kali itu? Nggak pernah lelah. Tugasnya begitu. Tapi ini tanazzalu berarti cuma setahun sekali. Satu kali saja turun. Tanazzalul malaika. Warruhu. Ruh itu Jibril alaihissalam. Warruhu fiha biizni rabbihim. Berarti sekali saja dia turun adalah malam Lailatul Qadar. Di 10 hari akhir. Malam ganjil maupun genap. Itu ada dua riwayat juga. Tapi kita bersungguh-sungguh harus mencari malam itu qadar di 10 hari akhir. Tanazzalul malaika. Artinya dia cuma setahun sekali dia turun. Satu kali saja. Warruhu fiha. Ruh itu Jibril. Kenapa kok Allah mendahulukan malaikat daripada Jibril? Jibril itu kedudukan paling tinggi. Malaikat yang paling tinggi kedudukannya. Tapi kenapa sih didahulukan malaikat sebelum malaikat? Mestinya ruh dan Jibril. Ruh dan malaikat. Biar Jibril dulu sebagai kedudukan. Presiden dulu, baru kita sebutkan menteri-menterinya. Tapi kata ulama, biasa kalau orang besar jalan, yang di depannya itu siapa? Pengawalnya. Benar kan? Presiden kalau jalan, dia di depan sendiri, apa di belakang? Di belakang enggak? Yang di depannya siapa? Pengawalnya. Maka kayak Jibril itu turun ke langit dunia, sesuai keagungan Allah. Allah subhanahu wa ta'ala turun bersama malaikat juga. Kemudian turun mereka, dikawal oleh malaikat yang lain. Seolah-olah malaikat turun dulu, baru Jibril. Artinya orang yang besar turun belakangan. Subhanallah. Bi'idhni rabbihim. Dengan izin Allah. Warruhu fiyah bi'idhni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Banyak yang berharap wafat dalam husnul khatimah. Wafat di bulan Ramadan. Banyak mungkin yang merasakan atau meneteskan air mata hanya di bulan Ramadan. Banyak di antara kita yang tidak bisa menikmati sholat kecuali di bulan Ramadan. Banyak yang tidak bisa menikmati nikmat Allah, ampunan Allah, kasih sayang Allah, kecuali hanya di bulan suci Ramadan. Maka coba perhatikan kondisi kita sekarang. Ya sholat malam mungkin, ya begitulah, pas-pasan. Kalau lagi ada kebutuhan sama Allah, baru sholat malam. Kalau udah kelar, alhamdulillah. Ya Allah itu ghafur rahim katanya. Allah maha pengampun subhanahu wa ta'ala. Dia kita punya kebutuhan. Coba kalau ada yang melamar kerja. Setiap malam rajin sholat malam. Coba kalau dia udah diterima gajinya gede, apa yang dilakukan? Ditinggal. Ada yang punya belum punya istri, berdoa terus, ya Allah, kapan aku ini? Saya ada pendamping kanan apa kiri gitu. Yang mana kayak, alhamdulillah saya terima, saya ikhlas. Tapi ya Allah, kalau ada yang cantik, yang kaya, yang anak tunggal, yang orang tuanya meninggal, anak yatim, ya Allah. Kayak jamaah bilang, Syekh doakan saya. Mungkin dia bercanda. Doakan saya dapat istri yang soliha, cantik, kaya, anak yatim, tunggal, orang tuanya alhamdulillah udah gak ada. Gak punya saudara kalau ada. Saya bilang kalau ada kayak gitu buat saya duluan. Buat apa saya kasih kamu seperti itu? Tapi lengkap seperti itu mustahil. Tidak mungkin. Kalau Anda mau hidup mencari teman yang tidak punya kekurangan, Anda hidup di dunia tanpa teman. Anda berhidup di dunia untuk mencari istri yang salihah betul, bidadari, enggak ada. Atau Anda hidup di dunia mencari suami yang soleh kayak Nabi Yusuf gitu, gantengnya Nabi Yusuf, hartanya sebesar harta Karun. Ibadahnya seperti ibadah Nabi Muhammad, enggak ada akan menemukan. Istri dan suami punya kelebihan. Saling melengkapi. Suami mengatakan kepada istri, "Saya punya kekurangan. Kamu akan sempurnakan ini dengan kelebihanmu." Dan sebaliknya istrinya mengatakan demikian. Dan itulah nikmat subhanallah. Maka inilah kita bisa merasakan suasana seperti itu. Orang yang berdoa terus punya hajat, minta terus. Tapi kalau sudah dikasih hajatnya, ya lupa sama Allah. Ada yang janji, ya Allah, kalau saya dapat ini, bisnis ini laku, insya Allah ya Rab, 1 miliar saya sedekah. 500 juta, 100 juta, 50 juta. Dia mungkin keceplosan ngomong, daripada ngomong 10 juta jadi 100 juta. Tapi udah dicatat sama malaikat, janji, betul? Kemudian pas dia dapat, alhamdulillah 5 miliar. Ketika diingatkan, Bapak udah berjanji 100 juta mau disedekahkan, itu lagi khilaf. Saya lagi mabuk, saya lagi salah, saya lagi ini. Karena saking gembira saya itu, saya katakan gitu. Sebenarnya sih mau bilang 10 juta jadi 100. Maka nazar itu, nazar kalau kita bernazar itu, hukumnya makruh. Pernah antum dengar? Hukum nazar di dalam Islam itu hukumnya apa? Makruh. Kenapa? Karena yang keluarin nazar itu orang yang bakhil, orang kikir, orang pelit. Pas dia lagi susah, baru dia bernazar. Ya Allah, anak saya sembuh, saya ini. Ya Allah, kalau saya lulus ini. Nah, itu makruh. Karena keluarnya dalam kondisi terpaksa. Bukan karena kondisi, ya saya mau bersedekah ini. Dia punya rezeki terus, enggak. Dia punya sesuatu, baru dia bernazar. Maka sering kita melakukan hal tersebut. Kita susah, baru ya Allah bernazar. Kalau ini, kayak Abdul Muttalib dulu. Kakeknya Nabi Muhammad SAW. Dia bernazar, kalau dikasih anak, saya sembelih satu, katanya. Ketika dikasih, ya pusing. Abdullah paling disayangi oleh Abdul Muttalib. Dibawa ke sini kemari, oh kesana kesini udah mencari solusinya. Gimana cara menebus anak itu? Anak kesayangan Abdul Muttalib itu Abdullah, ayahnya Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian dia mencari, ternyata ketemu dukun. Dia bilang, ayo kamu ini undaian ada. Terus kamu tulis apa 10 onta. Keluar nama Abdullah lagi, tambahin 10 lagi. Sampai kalau gak salah sampai 100 onta. Agar menebus itu anak. Maka itu sayang sekali itu nazar. Maka di sebuah atar dikatakan, ada seorang hamba yang berdoa terus minta, ya Rabb ini hamba ini kasihan, kasih. Istri soleha, suami yang soleh, harta, pekerjaan, ya Allah ini panjangkan umur orang tua Allah segala macam. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, ya Rabb, fulan ini meminta dari engkau terus. Kenapa engkau tidak kabulkan? Apa kata Allah? Indah banget perkataan Allah ini kepada kita semua. Ya Jibril, utrukhu fa inni uhibbu an asma'a sawtah. Wahai Jibril, tinggalkan, biarkan dia. Saya senang mendengar suara hamba ini. Karena kalau saya sudah kasih, dia enggak akan minta lagi. Maka di sebuah syair dikatakan, la tas'alanna bunayya adama hajatan wasalil ladzi abwabuhu la tuhjab. Jangan meminta hajat, kebutuhan, urusan sama manusia. Mintalah yang tidak pernah ditutup pintunya. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu. Allah itu marah jika Anda tidak meminta dari Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa bunayya Adam hina yas'alu yughdabu. Anak Adam jika kita meminta dari dia walaupun dia saudara kandung pasti dia akan marah. Lu ini minta duit terus. Lu ini minta melulu. Lu ini karena dia enggak senang kita minta. Padahal itu harta itu titipan Allah untuk para hambanya. Maka kalau kita bilang ada donasi, ada bantuan, ada santunan, ada apa, saya tidak suka istilah itu. Enggak bagus, enggak pantas bagi kita orang beriman. Silakan buat agama yang lain, tapi agama Islam jangan. Itu kewajiban. Kewajiban terhadap Palestina, kewajiban terhadap Suriah, kewajiban terhadap anak-anak kita di Papua contohnya. Kewajiban itu. Karena itu bukan sesuatu yang, saya kasih aja ya, gitu. Enggak, kewajiban dari kita. Harus kita peduli terhadap saudara-saudari kita. Sebagaimana hadis Rasulullah kepada Mu'az bin Jabal ketika mengutus beliau ke negeri Yaman. Nanti kasih tahu mereka bahwa Allah mewajibkan zakat. Tukhad min al-aghniya turaddu 'ala al-fuqara. Diambil dari orang kaya diberi kepada orang miskin, orang fakir miskin. Subhanallah. Itulah Islam kita yang mengatur segala-galanya. Maka ini perhatikan kondisi kita. Apakah sama kondisi kita di Ramadan dan di luar Ramadan atau tidak? Sama atau beda? Kita harus jujur, sama atau beda? Beda, benar kan? Iman kita bertambah di bulan Ramadan. Pas habis Ramadan, turun. Ya biasa, lemas betul. Bukan apa, malas beribadah. Maka ulama dalam kitab Syarhul Baijuri ala Jawharatul Tauhid. Ulama membagikan iman kita empat. Imanun yazidu wala yanqus. Iman yang bertambah tidak pernah berkurang. Iman siapa? Iman yang bertambah tidak pernah berkurang. Iman siapa? Siapa? Para nabi dan rasul. Manakah ada iman para nabi dan rasul berkurang? Selalu bertambah. Yang kedua, imanun la yazidu wa la yanqus. Iman yang tidak bertambah dan tidak pernah berkurang. Iman siapa? Kira-kira iman siapa? Salah masuk ya. Ustaz, bukan. Justru ustaz itu banyak khilaf, banyak salah. Kenapa? Karena sering dia ngomong, apakah dia mengamalkannya atau tidak, itu lebih berat. Maka nanti saya jelaskan, hadis Rasulullah Sahih Muslim dari Abu Hurairah, tiga orang pertama yang masuk neraka, ustaz atau ulama, qari, mujahid. Orang yang paling top di dalam agama Islam. Ulama, qari mujahid, karena dia riya mengerjakan amal ibadahnya. Nauzubillah min dzalik. Semoga Allah jaga kita semuanya. Iman yang tidak pernah bertambah, tidak pernah berkurang dalam satu standar adalah iman para malaikat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah durhaka kepada Allah, tidak pernah menolak perintah Allah. Yang ketiga adalah iman ya imanun yazid wa yanqus. Iman bertambah dan berkurang siapa? Kita. Kita. Yang keempat, nauzubillah, kita tidak masuk mereka. Amin. Imanun yazid yanqus wa la yazid. Iman yang berkurang tidak pernah bertambah. Iman siapa? Orang ahli maksiat. Nauzubillah. Dari dosa ke dosa, dari maksiat ke maksiat. Nauzubillah min dzalik. Maka itu imannya selalu berkurang. Gimana agar iman kita standar, iman kita naik, ya terjagalah, enggak turun. Terus kita membaca firman Allah, mentadaburi artinya. Terus menerus membaca Al-Quran, mentadaburi artinya. Mengikuti majelis ilmu, majelis zikir. Harus selalu waspada, khawatir, takut wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Wafat dalam keadaan yang buruk. Pas aku lagi maksiat, dicabut nyawa saya oleh Allah. Aduh, ngeri betul. Nauzubillah. Yang keempat, senantiasa berzikir kepada Allah SWT. Berzikir itu adalah membuat ketenangan di dalam batin kita. Allah berfirman surat Al-Anfal, Ala bidhikrillahi tatma'innul qulub. Ya Allah. Coba kalau kita berzikir. Coba kalau kita berzikir gitu. Sejenak. Coba pas lagi zikir, atau letakkan tangan kanan, pas jantung kita, kita merem, kita baca Allah, ya terasa nikmat, terasa indah. Itu baru disebut saja. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah wa tilka al amthal nadribuha lin nas la'allahum yatafakkarun. Subhanallah, nikmat dzikrullah subhanahu wa ta'ala membuat kita bahagia, tenang. Kita punya masalah, kita zikir, insyaallah tenang. Kita punya masalah, kenapa kita galau? Pak dosen, bu dosen masuk, mau ngajar, mau didik, masalah rumah dibawa ke sekolah atau di kuliah, universitas dibawa ke sini, baru ketemu anak ditampar langsung, dia tidak bersalah, karena dia emosi dari rumah. Pas Anda keluar dari rumah, tinggalkan masalah rumah di rumah. Pas Anda sampai kuliah atau tempat ngajar, lupakan rumah dulu. Tetap komunikasi, tapi lupakan masalahnya. Pas Anda selesai ngajar, sore hari kembali ke rumah, pas sampai pintu rumah, lupakan masalah pekerjaan. Mikirin keluarga, istri. Jangan mikirin handphone. Suami istri aja satu tempat tidur, ada yang menghadap kanan, ada yang menghadap kiri. Benar gak? Sering itu. Penyakit, na'udzubillah. Sampai ngeluh kita kadang-kadang. Maka bagusnya sesudah jam 8, jam 9 gak usah dipegang handphone lagi. Kalau bisa di silent tuh bagus. Beneran. Akan menghancurkan rumah tangga. Ada istri minta cerai dari suaminya karena handphone. Suami saya pegang handphone terus katanya. Siapakah di antara kita yang bangun pagi hari cium istrinya gitu? Apa bangun pegang handphone langsung? Yakin itu. Belum cuci muka aja udah langsung. Mana handphone? Sampai saking khusyuk kita, simpan di bawah bantal. Hah? Di sebelah kanan, sebelah kiri, atau di meja, atau di jendela, atau apa sebelah kita. Pasti kita simpan handphone gak jauh dari kita. Coba istri kita pindah kamar, gak ada cari. Gak dicari. Yang dicari, handphone ku di mana? Mama, handphone di mana? Dan biasa, suami istri yang itu, karena tertutup ya, pakai password itu handphonenya. Benar kan? Kalau kenapa kita, papa pakai password kenapa? Takut. Hah? Punya simpanan, jangan, bahaya. Bukakan handphone nih, handphone silakan. Ada suami mencurigakan istrinya, handphonenya disimpan di lemari. Pas beliau, kok istri saya akhir-akhir ini kok simpan handphone di mana, di tempat yang saya tidak tahu. Ternyata beliau mencurigakan istrinya, ternyata istrinya itu ketika datang ke rumah saya menceritakan dia punya masalah di rumah tangga. Dia menceritakan ke teman kerja. Ah, itu akibatnya kurang bagus. Nanti teman Anda itu bisa tahu rahasia Anda. Malah dia jadi lembut, jadi kasih sayang apa segala macam. Nanti na'udzubillah jadi perbuatannya haram. Sayang buat apa? Terbukalah buat suami. Kalau tidak, cari ustaz atau ustazah yang bisa betul-betul memberi manfaat buat kita. Bisa mengarahkan kita. Kenapa anak kita pada ngeluh? Orang tuanya sibuk bagian handphone. Ada seorang ibu datang ke rumah bersama suaminya. Kata beliau, Syekh, ini anak saya benci ayahnya. Tuh katakan, orang anak kecil, anak masih kelas berapa? Kelas 6 SD, benci ayahnya. Kenapa? Ayahnya enggak bekerja katanya. Memang dia punya kelebihan rezeki, tapi harus bekerja, bergerak. Akhirnya dia apa? Anak itu benci ayahnya karena ayahnya itu selalu pegang handphone. Nauzubillah misalnya. Itu dia benci itu. Bapaknya tidur di kasur melulu. Bangun makan, sholat, tidur lagi. Itu gak bagus. Tidak mendidik, tidak mengajarkan anak kita harus mencari pekerjaan. Karena harta yang Anda miliki, itu kalau gak diputar, tidak bertambah, itu akan habis suatu waktu. Maka itu nauzubillah. Nah, maka selantiasa kita berharap betul iman kita senantiasa terjaga dengan kita berzikir kepada Allah. Pernahkah kita duduk sama keluarga kita biar kita jujur, wahai orang mukmin dan muslim, muslimah. Pernahkah kita bersama keluarga kita seminggu sekali, malam Jumat atau malam Sabtu atau malam Ahad, kita duduk bersama anak kita sesudah maghrib, baca Al-Quran, satu anak atau satu orang, satu ayat. Pernahkah kita tidak? Beli kita Riyadhus Shalihin dan terjemahannya, baca setiap kali, seminggu sekali satu hadis di hadapan keluargamu. Ini adalah tugas Anda. Ini adalah kewajiban kita terhadap keluarga kita, maaf. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Surat At-Tahrim ayat 7. Itu adalah perintah agar kita senantiasa menjaga keluarga kita daripada api neraka jahanam. Pertanyaannya, apakah kita sudah meraih sertifikat taqwa atau tidak? Jawabannya di dalam hati kita masing-masing. Sekarang kita sudah selesai bulan Ramadan, sudah lebaran, alhamdulillah. Sekarang pertanyaannya, apakah Anda sudah meraih sertifikat, memperoleh sertifikat takwa dari Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Pertanyaan kedua, kira-kira kalau Anda menilai puasa Anda dari 1 sampai 10, Anda kasih nilai berapa? Kira-kira kita dapat nilai berapa? Harus adil sama diri kita. Harus kita hisab diri kita sebelum kita dihisab oleh Allah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hisabilah diri kalian sebelum dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kalau kita kasih nilai, saya mau ada beberapa orang yang jujur. Saya kasih nilai dari 1 sampai 10. Kira-kira ada yang mau katakan saya dapat nilai 5, ada yang 7? Kita mulai dari 10, ada? 10 ada? 9? 8? 7? 6? 5? 0, 4. Ada yang dapat nilai 4 selama Ramadan kemarin? 3, 2, 1. Jangan sampai saya bilang katakan dari bawah itu. Kalau 0 itu bahaya, berarti Anda gak ikut puasa. Ada yang dapat nilai 1 ya? Ada yang 2? Saya yakin kalau mungkin kita nilai semua dinilai dirinya. Kalau yang 10 itu mungkin mustahil ya. Kalau yang 9 itu agak ya sedikit lah bisa diterima. Mungkin kita semua 7 di bawah atau 5 di bawah. Maka kita koreksi diri kita. Maaf. Kalau murid kita atau anak di sekolah, dia kelas 1 mau naik kelas 2. Dia matematikanya itu kurang. Dia enggak pintar dalam ilmu matematika. Dia selalu dapat nilai 5. Gimana dia pintar? Harus nambah ilmu. Bagaimana dia memperoleh nilai lebih bagus? Harus belajar. Harus bersungguh-sungguh dalam belajar. Maka gimana? Kalau dia tahun ini 5, dia usahakan tahun depan 6. Kalau kita tahun ini, kita nilai diri kita 5, usahakan tahun depan, Ramadan depan, Allah pertemukan kita kembali, biar nilai kita 7. Biar nilai kita bisa 8, bisa 9, dan seterusnya. Kita selalu berusaha untuk mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah hamba Allah, janganlah menjadi hamba Ramadan. Terus-menerus menjaga taat. Puasa 6 hari Syawal. Dalam hadis Rasulullah, kalau orang puasa 6 Syawal itu akan mendapatkan apa? Pahala puasa setahun. Subhanallah. Aka'annama shamad dahra kullah. Yang kedua, puasa Senin Khamis, menjaga salat berjamaah, salat malam walaupun dengan 2 rakaat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad dalam Musnad beliau, Rasulullah bersabda, "Alaikum biqiyamil laili fa innahu da'bus salihin qablakum." Hendaklah kalian menjaga salat malam. Kenapa ya Rasulullah? Karena ini da'bus salihin, kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian. "Wa maqrabatun ila rabbikum." Ini adalah sesuatu yang mendekatkan diri kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa magfaratul lisayyiat, menjadi penghapus dosa-dosa kita. Maka kata Qatadah, jarang sekali orang munafik mengerjakan salat malam. Jarang sekali orang munafik mengerjakan salat malam. Itu jarang sekali. Maka na'udzubillah, kalau kita hitung diri kita orang munafik, ya kita enggak salat subuh, enggak salat isya di masjid bagi laki-laki. Atau kita tidak pernah menjaga salat malam bagi laki dan perempuan. Itu kita sebut diri kita munafik. Kenapa? Karena orang munafik itu mencari pujian dari manusia. Harus dilihat semua amal ibadahnya. Karena salat malam itu di malam hari tidak diketahui oleh siapapun. Mungkin hanya keluarga terdekat kita. Mungkin kadang-kadang istri, kadang-kadang yang lain. Sampai orang namanya Ibnu Abi Hind, itu beliau puasa selama 40 tahun, tidak diketahui oleh keluarganya. 40 tahun, Masya Allah. Perhatikan, itu bukan waktu yang singkat. 40 tahun, beliau pagi hari bawa sarapannya, bawa makanan pagi, keluar dari rumah. Beliau sedekahkan di jalan. Pas beliau kembali sampai ke rumah, udah maghrib, makan. Mereka kira beliau itu makan malam, ternyata itu buka puasa. Ya Allah, nikmatnya. Saking beliau bisa merahasiakan puasa selama 40 tahun. Perhatikan. 40 tahun beliau merahasiakan puasa daripada istri dan anaknya. Maka istri pula begitu. Istri-istri salihah dulu, istri salafus salih. Dan insya Allah banyak istri salihah seperti ini sekarang. Di malam hari dia meminta dari suaminya, apakah alaka ilayya haja? Apakah anda membutuhkanku? Apakah ada kebutuhan terhadapku? Saya akan memenuhi. Kalau tidak, saya bangun salat malam. Ya Allah, nikmat. Nikmat luar biasa, Masya Allah. Nikmat sekali. Istri yang salihah, kenapa? Berusaha untuk merangkul, mengajak. Mengajak keluarganya masuk surga di Allah Subhanahu Wa Taala. Istri bangun di malam hari, bangunin suami, ayo bang, kita salat. Suami membangunkan, ayo sayang, kita bangun salat. Itulah keluarga yang bahagia. Bukan keluarga bahagia, dua-duanya bekerja, anak alhamdulillah, terus rumahnya di Pondok Indah, atau di mana, di tempat-tempat yang bagus, itu. Bukan. Bukan itu. Yang dimaksud adalah keluarga bahagia yang senantiasa bertambah ketaatannya kepada Allah. Setiap hari nilainya bertambah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu salat malam, wa magfaratul lisayiat, menjadi penghapus untuk dosa kita. Wa manhatun 'anil itsm, itu menjadi mencegah diri kita di siang hari untuk berbuat maksiat. Maka jarang orang yang salat malam melakukan maksiat di siang hari. Matradatul lidai 'anil jasad, akan menjauhkan penyakit daripada tubuh kita. Kok gimana caranya, apa hubungannya salat malam dengan menjauhkan penyakit? Kita sepanjang hari makan, betul? Ada yang isi 5 piring, ada yang 10 piring, ada macam-macam lah. Apa yang sebelum tidur makan langsung tidur? Nah, penyakit, betul tidak? Nah, tapi karena mereka ini makan dan di malam hari mereka bangun kembali, bergerak. Itu racun itu kebuang, keluar tuh semuanya, betul? Dalam dia bergerak, ada yang 50 rakaat, ada yang 11 rakaat, ada yang 20, ada yang 50, ada yang 100. Itulah, tergantung kemampuan kita. Ada yang bisa sholat 2 rakaat, ada yang bisa sholat 3 rakaat, ada yang bisa 8, ada yang 11, terserah, sesuai kemampuan kita. Maka apa yang kita lakukan? Masya Allah. Yang kita lakukan, terus kita bergerak, maka itu, semua itu keluar dalam keringat kita. Sudah kebuang itu racun tersebut, yang ada dalam tubuh kita. Maka jarang dulu kita dengar ada penyakit kanker atau penyakit-penyakit yang susah, benar kan? Cuma akhir-akhir ini. Pertama mungkin karena faktor makanan. Tapi karena faktor ketaatan. Mereka dulu itu ibadahnya luar biasa. Dalam kitab Sifatul Safwah, 2 jilid sudah diterjemahkan bahasa Indonesia, karangan Imam Ibnul Jauzi, diceritakan seorang majikan menjual budaknya itu, dijual. Kemudian dibeli sama seseorang. Pelayannya itu dibeli. Pas dia masuk ke rumah, malam pertama, tengah malam, berdiri. As-salah, as-salah. Kok pelayan itu baru masuk rumah, di tengah malam, berteriak, sholat, sholat. Mereka semua bangun orang rumah. Mereka bertanya apa? Pasti pertanyaannya seperti kita, sudah azan subuh ya? Sudah sholat subuh? Sudah azan subuh. Apa kata dia? Kalian di sini cuma sholat 5 waktu saja? Cuma di sini kalian sholat fardu saja? Saya dulu sama majikanku dulu, saya senantiasa rajin sholat malam. Mak, itu membantunya rajin ibadah, apalagi majikan. Masya Allah. Maka kalau kita punya pelayan di rumah atau pembantu, ajak dia sholat. Jaga sholatnya. Setiap kali maaf, membantu masuk ke rumah saya, itu yang dijaga adalah sholat. Maaf, kita buat apa? Ajak orang ke rumah kita, muslim atau muslimah, menghalangi dia beribadah kepada Allah. Berarti gak ada keberkahan buat kita semuanya. Na'udzubillah min dzalik. Dalam hadis sahih Imam Muslim, Rasulullah bersabda, afdalu sholat ba'dal faridah sholatul layl atau qiyamul layl. Sholat yang paling afdal, yang paling baik sesudah sholat lima waktu adalah sholat malam. Kenapa? Karena sholat yang tidak pernah termasuk riya di dalamnya. Kenapa puasa? Kata Allah, illa saum fa innahu li wa ana ajizibih. Kenapa Allah katakan puasa itu untukku dan aku yang membalas? Karena sholat di depan orang. Zakat bisa dilihat sama orang. Haji, ya seluruh Jakarta udah tahu nih mau naik haji. Umrah, apalagi. Maka yang dilakukan apa? Cuma puasa. Karena itu sirrun bainal abdi wa rabbi. Rahasia di antara hamba dan Allah. Ya siapa? Maaf, ana bisa masuk kamar makan. Nggak ada yang tahu, benar kan? Saya bisa minum, ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu. Kenapa? Karena itu rahasia di antara hamba dan Allah Subhanahu wa taala. Maka puasa itu tidak ada riya. Tidak ada riya. Karena itu rahasia di antara hamba dan Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan kisah ini. Ada seorang berkata kepada Ibrahim bin Adham, "Inni la aqdiru ala qiyamil lail fa sif li dawa'an." Wahai Ibrahim bin Adham, seorang ulama, ahli ibadah, orang saleh, beliau ditanya, "Saya ini tidak mampu melaksanakan qiyamul lail. Saya punya keinginan melakukan qiyamul lail. Tapi kenapa tidak bisa? Tolong beritahukan saya caranya gimana biar saya menjaga salat malam." Faqala la ta'sihi bin nahari wa huwa yuqimuka baina yadayhi fil lail. Fa inna wuqufuka baina yadayhi fil lail min a'zami asy-syaraf. Wal 'asi la yastahiqqu dhalika asy-syar. Apa kata beliau? Jangan berbuat maksiat di siang hari. Nanti Allah akan memudahkan, akan memberi taufik dan hidayahnya untukmu agar bisa melakukan sholat malam. Karena anda berdiri di tengah malam berhadapan dengan Allah, menghadap Allah, berdoa, sujud di hadapan Allah, itu adalah sebuah kemuliaan. Dan kemuliaan tersebut tidak akan diberikan oleh orang yang melakukan maksiat. Saya ulang lagi. Kata beliau, caranya agar kita menjaga sholat malam, jangan melakukan maksiat di siang hari. Jika anda tidak melakukan maksiat di siang hari, Allah akan memberi taufik dan hidayahnya untuk kita. Agar kita bisa berdiri di hadapan Allah, bisa sujud di hadapan Allah, bisa bercinta dengan Allah di tengah malam. Karena kalau kita, Allah memberikan kita taufik dan hidayah, agar kita bisa melaksanakan sholat malam, ini adalah sebuah kemuliaan. Dan kemuliaan ini tidak akan diberikan kepada orang ahli maksiat. Coba gimana caranya? Ada seorang berkata kepada Al-Hasan Al-Basri, "Ya Aba Sa'id, wahai Abu Sa'id, inni abitu mu'afa." Saya tidur di dalam keadaan sehat walafiat. "Wa uhibbu qiyamal lail," dan saya ingin bangun salat malam seperti kita. Kalau kita bicara qiyamul lail sekarang, nanti jamaah malam hari, "Ah, saya mau coba aja. Dua rakaat dulu gitu enggak apa-apa. Baca satu juz." Dua rakaat berapa juz? Satu juz. Apalagi kalau disambung sampai lima juz. Apalagi kalau disambung dari surat Al-Mulk sampai surat An-Nas. Ya cuma Amma Tabarakat sama tiga juz. Itu 1000 ayat. Mantap, yakin luar biasa. Mudah-mudahan panjang umur. Maka kalau anda coba dua rakaat saja, satu juz. Setuju? Setujunya kurang ikhlas. Setuju baca satu juz sambil duduk ya, jangan berdiri katanya, kelamaan. Maka subhanallah, coba dua rakaat mulai. Tapi pas kita nih, cuma perhatikan, "Ya Aba Sa'id, saya tidur di malam hari dalam kondisi sehat walafiat, dan saya ingin melakukan dan melaksanakan sholat malam. Wa u'iddu tuhuri," saya mempersiapkan wudhu saya. Saya mempersiapkan wudhu sebelum tidur, seperti sunnah Nabi Muhammad SAW. "Fama bali la aqum," kenapa sih? Sesudah saya siap-siap, belum bisa bangun. Apa kata Al-Hasan? "Dhunubuka qayyadatka." Dosamu mengikatmu agar kamu tidak bisa melakukan salat malam. Maka seorang ulama salafus salih mengatakan, "Hurimtu qiyamal layli khamsat ashur bidhanbin fa'altu." Ya Allah, saya terhalang dari qiyamul layl selama 5 bulan karena satu dosa. Coba kita sudah hidup di dunia 50 tahun, 30 tahun, 20 tahun, enggak pernah bangun qiyamul lail, berarti dosa kita banyak. Dia satu kali melakukan dosa, dia terhalang, tidak bisa qiyamul lail selama berapa bulan? 5 bulan. Ada yang bilang apa? Aku belajar mujahadah, bersungguh-sungguh bangun qiyamul lail selama 20 tahun. Sesudah saya belajar membiasakan diri, saya menikmati qiyamul lail selama 20 tahun. Ya Allah. Mereka itu betul-betul yang mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ada apa sesudah Ramadan? Ada harus kita meningkatkan ibadah kita, harus terus-menerus belajar agama Allah, mendalami ilmu agama, harus terus-menerus kita berdoa kepada Allah agar ibadah kita di bulan Ramadan diterima, Allah sampaikan kita kembali di bulan Ramadan yang akan datang dalam keadaan sehat wal afiat, dan kita bersyukur kepada Allah bisa meraih dan mengikuti puasa bersama kaum muslimin muslimat di Ramadan tahun kemarin. Dan kita senantiasa beristighfar, Allah akan bukakan jalan, pintu keluar dari setiap masalah yang kita hadapi. Kalau kita punya masalah, jangan katakan, ya Allah, saya punya masalah besar. Tapi katakan, hei masalah, saya punya Allah yang maha besar. Kelar semuanya. Semoga perjumpaan kita ini mendapatkan ampunan Allah Subhanahu Wa Taala, mendapatkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita bisa meraih surga di Allah, menjaga ibadah kita, kualitas ibadah, bacaan Quran kita, sujud dan salat malam kita, perhatian kita terhadap keluarga, istri dan suami, anak kita dan orang tua kita, dan mudah-mudahan kita senantiasa menjaga salat malam, dan mudah-mudahan kita meraih syafaat Rasulullah Muhammad SAW. Saya akan berikan kesempatan untuk kalau ada pertanyaan, kalau sudah tidak ada pertanyaan baru kita tutup dengan doa insyaAllah. Oh, tutup. Ada mic satu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang saya mungkin tanyakan terkait bagaimana kita menata hati kita. Saya pernah yang membaca itu, rasanya kalau orang memiliki perlu memiliki sifat, ya itu tadi seperti sifat berdata, kita memiliki sifat yang ujuk, sombong gitu. Itu saja tidak langsung bersyukur sendiri. Nah, bagaimana kita menata hati kita supaya sifat-sifat itu kalau tidak menjauhi dari diri kita. Karena saya kadang-kadang khawatir begini, misal semakin kadang-kadang kita bertambah misalnya ilmu, bertambah keterampilan, bertambah kekayaan gitu ya, kadang-kadang sifat itu menyertai gitu. Itu mungkin yang pertama, yang kedua, yang terakhir terkait dengan masalah Allah itu kalau dipanggil aja itu hanya sholat yang lupa. Tunaikan sholat akan baik kebahagiaan gitu ya. Nah ini kaitannya dengan kadang khawatir di suatu instansi gitu ya. Kita selalu mengembangkan nalar kita. Ini belum selesai, ini belum selesai, pekerjaan ini belum selesai, pelayanan kita ini belum selesai. Sementara Allah sudah memandangkan untuk segera tadi, tegakkan sholat, lakukan sholat, kamu akan dapatkan kebahagiaan. Nah ini bagaimana mungkin trik Ustaz untuk mengatasi ini. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan. Pertama, meminta perlindungan Allah. Hati ini dimiliki oleh siapa? Hati itu di tangan siapa? Allah Jalla Jalla. Maka kita minta kepada yang memilikinya, kepada yang mengaturnya. Pertama, kita meminta perlindungan Allah agar Allah menjaga kita dari sifat riya, ujub dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, senantiasa kita membaca Al-Quran dan mentadaburi artinya. Itu akan menambahkan kekhusyuan kita. Kita saking terus menerus tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan perintah Allah. Al-Fudail bin Iyad mengatakan Al-amalu min ajlin nasi syirik. Perbuat karena manusia itu adalah syirik. Wal watarkul amali min ajlin nasi riya. Wal amal min ajlin nasi riya. Al-amal min ajlin nasi. Perbuat amal itu karena manusia adalah syirik. Meninggalkan amal karena manusia itu adalah riya. Dan ikhlas, Allah selamatkan kita dari dua-duanya. Maka yang pertama, kita berusaha untuk meminta perlindungan kepada Allah. Yang kedua, kita mengerjakan apa yang tadi, kalau berbuat amal karena manusia dan tidak, nah itu senantiasa kita berusaha untuk menghindari dua-dua ini. Kemudian kita berusaha untuk mempelajari ilmu ikhlas. Ikhlas itu tidak bisa diungkapkan oleh lisan, itu dirasakan oleh hati, dan itu termasuk ilmu qulub, ilmu berkaitan dengan hati, dan itu dipelajari dalam kitab-kitab para ulama. Masalah untuk membersihkan, mensucikan hati. Terus saya kasih yang ketiga mungkin dengan doa. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balik hati, tetapkanlah hati aku di atas agamamu. Karena syaitan tidak akan membiarkan kita sampai kita wafat. Akan dia terus-menerus menggoda kita. Maka itu mungkin yang secara singkat kita bisa menjaga. Terutama doa Rasulullah SAW. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Hai zat yang membolak-balik hati, tetapkanlah hati aku di atas agamamu. Senantiasa kita menjaga doa ini. Karena hati kita di tangan Allah SWT. Allah yang membolak-balik hati. Maka kita berharap Allah tetapkan hati kita di dalam istiqamah di jalan Allah SWT. Kemudian kita bisa bertemu dengan orang-orang saleh, orang-orang fakir miskin. Biar kalau kita sudah mengenal nikmat Allah, kita akan menghargai. Kita berusaha untuk ikhlas. Dan usahakan untuk amal ibadah kita dirahasiakan. Kecuali amal yang kita terangkan, seperti sholat berjamaah dan lain sebagainya. Tapi amal seperti sedekahan. Ada orang sedekahan, manggil 1000 anak yatim ke rumahnya. Wow, acara besar. Ibu-ibu panggil 1000 anak yatim ya. Itu Masya Allah luar biasa. Lebih bagus kita datang itu orang-orang fakir miskin. Anak-anak yatim. Daripada mereka datang ke rumah, malah jadi riya na'udzubillah. Ini mungkin yang sebagian yang disebutkan oleh para ulama kita. Dan di setiap kali sujud, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalah sholat pas lagi ada kerjaan. Saya jawab dengan singkat kalimat bahasa Arabnya, la barakallahu fi rizqin yulhi anis sholat. Itu jawabannya. Hah? Apa? Artinya, memang perlu. Saya udah jawab, kok minta artinya lagi? Minta hati, dikasih hati, minta jantung ya. Ya gini, tidak ada keberkahan bagi rizki yang melalaikan kita daripada sholat. Alasan apapun gak ada. Gak ada alasan. Rizki yang melalaikan dari sholat, haram. Tidak berkah, tidak manfaat. Itulah. Maka kita sebagai karyawan, guru, kita harus menjadi uswah hasanah buat murid kita. Pas azan sholat, ayo kita sholat dulu. Pas ini, ayo kita ibadah dulu. Karena sudah dipanggil, hayya ala sholat, marilah sholat. Hayya alal falah, keberuntungan. Berarti kalau Anda enggak datang, berarti Anda tidak beruntung. Tidak menambah ampunan Allah Subhanahu wa taala, nauzubillah. Tapi ada waktu muwassa, ada waktu mudayyak. Contohnya salat Isya bisa ditunda sampai malam, itu boleh karena itu pernah diajarkan Nabi Muhammad SAW. Tapi baiknya salat tepat waktu. Contohnya kita punya kajian pas jam 7, jam 7 lewat pas azan Isya. Kita bisa azan dulu, yang penting azan dulu, baru terusin kajian, habis itu baru salat, boleh. Tapi kalau siang, seperti zuhur, asar, maghrib, itu lebih bagus tepat waktu, jangan sampai terlambat. Nah, itu adalah amalan yang paling afdal yang ditanyakan para sahabat kepada Rasulullah. As-salah ala waktiha. Salat itu pada waktunya, atau tepat waktu. Apalagi kalau kita sebagai guru, kita tidak menjadi uswah, suri buat teladan buat murid, ya percuma. Karena kita bukan sebagai dosen. Saya tidak mau lafaz dosen atau profesor, kan? Murabbi, mendidik. Kalau murabbi itu beda dengan ustaz. Ustaz kalau di guru itu, guru di sekolah, enggak, murabbi dipanggil. Enak. Murabbi itu artinya mendidik dengan ikhlas, dengan sepenuh hati, sepenuh ikhlas mendidik itu seolah-olah itu anak saya. Tapi kalau kita bilang guru, ya guru cari gaji akhir bulan selesai kelar. Tapi ada murabbi kayak guru-guru kita dulu, maaf. Kalau antum ingat guru-guru antum dulu, SD, SMP, dia mendidik betul dengan ikhlas. Dikasih tidak dikasih enggak ada masalah. Dia betul-betul ikhlas. Kalau sekarang, berbeda. Dia dipanggil dosen, dia dipanggil ustaz, dia dipanggil kiai, dia dipanggil apa. Tapi baiknya murabbi. Mendidik umat, mendidik anak, mendidik orang tua. Itulah murabbi. Maka disebut murabbi kita. Yang mendidik, yang mengajarkan diri kita. Itulah. Maka jawabannya tadi, tidak ada keberkahan bagi rizki yang melalaikan dari sholat. Kalau ada yang mau mendapatkan rizki tidak berkah, silakan tunda waktu sholat. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan lagi? Ah, silakan. Oh, beliau. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi jangan luas kalimat sebagian nikmat, nanti orang minta nikmat mata kita kasih. Ya, sebagian rezeki ya. Selain daripada dua hal tersebut, iya. Bagaimana cara kita mensyukuri nikmat? Ya. Ah, itu ada tiga hal. Pertama, memuji Allah dengan lisan, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah ini dalam bahasa Arab asal dari kalimat hamada. Hamada itu puji, pujian. Ketika masuk kalimat al, alif lam itu namanya al dalam bahasa Arab lil istighraq, menyeluruh. Artinya seluruh pujian hanya milik. Maka itu kalimat singkat padat artinya. Maka seluruh pujian hanya milik Allah. Itu mengucapkan dapat nikmat, alhamdulillah, bersyukurillah. Itu pertama. Yang kedua, mengakui dalam hati bahwa nikmat itu dari Allah, bukan karena saya. Bukan karena saya pintar atau gelar atau jabatan atau harta atau warisan orang tua, bukan. Itu mengakui dalam hati nikmat dari Allah. Yang ketiga, berusaha untuk menggunakan nikmat tersebut dalam hal yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Penglihatan dalam hal yang diridai Allah, pendengaran, lisan, tangan, kaki, uang yang Allah berikan, usahakan untuk gunakan dalam hal yang diridai Allah. Itulah ada tiga hal. Kalau kita bisa memenuhi tiga hal ini, insyaallah kita sebut orang yang bersyukur. Tapi kita harus berhati-hati. Dalam surat Sad, Allah berfirman, "Wa qalilum min ibadiyasy syakur." Sangat sedikit hamba-Ku yang bersyukur. Subhanallah. Maka mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Silakan, ada pertanyaan lagi? Sudah tidak ada insyaallah. Marilah kita tutup dengan doa yang singkat, kemudian kita tutup lagi dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma fi lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات ويا غافر السيئات ويا ولي الحسنات ندعوك دعاء من خضعت لك رقبته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه وفاضت لك عيناه يا من يجيب المضطر إذا دعاه يا قاضي الحاجات ويا ولي الحسنات ويا غافر السيئات اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا من أهل العلم والقرآن ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نعوذ بك من سخطك والنار يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Dhal Jalali wal Ikram. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahma. Allahumma dhakkirna minhuma nusina wa'allimna minhuma jahilna. وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم أحينا وتوفنا على الإسلام والسنة. اللهم أحينا وتوفنا على الإسلام والسنة. اللهم توفنا على حسن الخاتمة. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. بفضل سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat bagi diri saya dan semua hadirin hadirat insyaAllah. Wahibukum jami'an fillah. Saya cinta kalian semua karena Allah. Semoga Allah senantiasa kumpulkan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surga Allah SWT. Boleh kita berpegangan sebelah kanan maupun sebelah kiri. Silakan ibu-ibu bersama ibu-ibu bersalaman dan ikutin ucapan saya ini, boleh? Bapak-bapak semuanya. Atau kalau berdua silakan bergabung bertiga. Pegang tangannya. Ayo. Sudah siap? Ikutin saya baca ini. Bismillah. Alhamdulillah. Saya terima nikahnya. Bismillah. Walhamdulillah. Ayo silakan pegang semua. Wahai saudaraku. Aku mencintaimu. Karena Allah. Jika engkau masuk surga, jangan lupa sama saya. Dan jika aku masuk surga, saya tidak lupa denganmu. Uhibbuka fillah. Uhibbuka fillah. Uhibbuka fillah. Aku mencintaimu karena Allah. Semoga kita bertemu di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah. Walhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.